malam tunjuk pukul 2. Emper toko kaki 5. Duduk bersimpuh wanita tua bersama orok perempuannya berbaju setengah nudis. Itu pun satu-satunya sandal usang sudah tipis dipakai cukup setengahnya. Angin malam meniup dengan garang, ingin di padang lenusuk tulang, menggigil badan perempuan tua. Tapi semua itu tak dirasa. Malam tunjuk pukul 3.